Saman gandulan sarungnya para Mbah Yai, para kiai-kiai sepuh nggih. Mugi ya ini ku belajar teko kiyaine, kiyaine teko kiyaine, kiyaine teko kiyaine, kiyaine teko kiyaine, kiyaine teko kiyaine, kiyaine teko kiyaine terus teko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo kok langsung opo-opo kudu Quran, opo-opo kudu hadis. Leh memahami Quran hadis nek potonganmu malah-malah kok iso kliru. Kuwi ana ilmune ora sembarangan. Mang pirengke? Saman ibarat kepengin entuk wangine kembang, kembang melati, kembang mawar, kembang kenanga, kembang sapa kembang goreng. Mesisan kembang api ge nyumet lambemu. Engko harumane kembang kok. Itu jangan langsung sampean menghisap dari kembang, malah beliung mumet ndasmu. Kepalamu malah pening sayang. Kalau langsung menghisap dari kembang langsung serut. Hidungmu, kepalamu semakin pening. Lek langsung mbok sedot teko kembang serut, ndasmu tambah mumet. Lah carane kepriben? Lewat minyake, peresan minyake lho. Lah ana to, minyak wangi melati, iki peresane kembang melati, minyak wangi mawar peresane kembang mawar. Sampeyan iso ngatur aroma. Kepengin semerbak ya sing rada akeh lemar dikemet pel pel pel pel ngono dirasani tangga mayit endi liwat kepengin sedengan lemar ya sedengan mon kepengin sithik ya crit crit crit crit ngono ambune remeng-remeng iso ngatur aroma gitu lho. Woi woi zaman pengen nyesep langsung teko Quran, langsung teko hadis, ora kuat pemikiranmu, pemahamanmu soalnya belajarmu ya ming wis tuwa ngene iki kok. Nah, lewat peresan kembangi. Sopo? Ya para ulama, para kiai niku peresan kembangi. Bapak, ibarat zaman kepengin ngombe jamu Bio 7 niki. Kok sampean campur karo madu, kan tambah apik to. Aja guyang-guyu. Tambah api sampean campur karo madu lho. Sampean kok langsung nyesep madu teko tawon. Ya abuh lambemu. Nusilite tawon dilebokke cangkem. Yo dientup lambemu. Syukurane kula omongane kasar. Ngapunten yen kepengin halus nggih kapan-kapan jenengan ngaturi kiai bangsa halus nggih. Lho ana cara sing praktis, pripun carane? Lewat madu rasa. Mereka madu yang harus dikemas lu enak tuh. Nah itu sekedar gambaran. Kalau tahu gambar ke ibarat Gusti Allah niku sumber ilmu banyu, Kanjeng Nabi niku mesine sanyo kuwi. Lah para ulama para kiai iki paralone. Zaman kok ngremehke paralon, orang gatekke paralon, alamat orang kebagian banyu sampean. Paralon diremehke. Embo. Pokoke ngono wis. Nomor pira iki terusane? 5. Warusulihi, percaya kepada rasul, percaya kepada nabi. Lah ustadi, ustati ra patek termasuk. Ustati delok-delok pemane sing wis mambu politik. Ana mara. Kula niat derek politik niki kula niat berjuang tenagomo kula. Tak ampun. Kapiken niatmu ya. Ngapunten menawa ana sing melu politik pol-polan nek idik-idik. Enten tiyang moro ten kula sanjang kula derek politik niki kula niat berjuang agama. Wis langsung tak kapiken niatmu ya. Kapiken niatmu. Politik niat golek duit ngono. Nek wis oleh duit gawian berjuang agama ngono. Nah, kula lek enten tiyang politik partai nopo mawon marang nggih kula trima. Njaluk donga nggih kula dongake. Njaluk pangestu ya tak pangestuni. Urusan dadi gak urusane Gusti Allah. Njaluk donga dongake, katrima apa ora, mandi apa ora, sing penting didongake, sing penting oleh. Oleh tambahan sedulur. Ngono. Wong kok ngono, kula dongake, kula lek donga ekstrim kula. Ana caleg-caleg ngene maro njaluk donga. Ya Allah, yen pancen batine niki ndadosno masalah manfaat kangge umat panjenengan dadosaken. Tapi lamun dados niki ndadekno mandorot kangge umat, mpun jenengan dadosaken. Lek pancen dadine sampeyan niku masalah kangge umat muga-muga dadi. Lek pancen dadine sampeyan niku malah bahaya kangge umat, muga-muga ora dadi duit muntek cek tobat. Wis aku ndonga ngono, bali yo trimo, gak balekne yo ben, liyane lah yo ana sing bali. Nyatane ora ana sing kapok. Ekstrim lho. Nang kula niku pancen nek teng griya kan nggih kalih ngurusi departemen persuwuan. Yo macem-macem. Kadang-kadang wong usahane bangkrut, moro temek-temek nyang omah, bareng usahane wis lancar maneh lali. Ya sak kelakone ngono. Sampai ono wong wadon nakal niku, PSK, perempuan suka kelon. WTS niku WTS, wadah titip senjata. Jare wong kene balon sing bayar entuk kelon. Ya ngonku ngarani I love you, mari dilapi tinggal mlayu. Kuwi bahasa Inggrisnya ya the lonte. Moro ten griya ge. Maca ayo menor banget ngono, ya kinyis-kinyis, ayu sisan. Ayu ngarep kula niku selintut-selintut. Bentar wis tak lirik. Yo cuti guyu wong kesempatan ngono kuwi arang-arang. Arang-arang kesempatan wis kula lirik mawon. Akhire kula tangleti, ada perlu apa? Mohon maaf. Saya ini bukan wanita baik-baik. Nah, aku semelek kerasa kowe to. Saya ini bukan wanita baik-baik. Wis ngono kuwi lah ngomongnya. Tapi yakin aku ora ditawani orang. Yo menya. Saya ini bukan wanita baik-baik. Saya sebenarnya melakukan pekerjaan ini terpaksa ya karena semuanya terdesak kebutuhan. Andaikan semuanya sudah tercukupi, saya juga pengen insaf. Demi Allah saya pengen insaf. Ya insaf demi Allah fasih. Ya wong nganggo kerudung kok. Demi Allah ngefasih. Lah terus kesini perlunya apa? Ya di samping silaturahim mau mohon doa, mau minta doa. Saya kepingin segera insaf. Berhenti dari pekerjaan ini. Minta doa apa? Ya saya minta doa biar laris. Nanti kalau laris kan dapat penghasilan gede, penghasilannya banyak. Kalau semuanya udah tercukupi, saya mau berhenti. Wah, aku yang ini beres. Dan umumnya kiai-kiai dijalui menunggu lanesu-nesu itu kadang-kadang so duko, ngawur, sembarangan, minggato. Anggap aku itu apa? Entah dungake laris, aku melu nanggung dosa nih. Lah ngono. Aku padha karo nglaris ke kowe malah oleh dosa akeh aku. Malah ngono to. Nek kula mboten. Beres. Tak garap. Tak garap iki maksude tak dongani. Pikiranmu. Tak garap wis dongake muga-muga laris aku ngono. Kawani banyu. Sama nombe wae. Laris sampean ngono. Subhanallah. Gak sampai setengah wulan. Wis moro nang omahan nangis gugu-gugu. Aku ya dayek ngono bar iki ya. Napa sampean kok nangis, Mbak? Enggak payu kok piye? Ngoten-ngoten Mbak Kiai. Ya ngopo? Enggak begitu. Ya karena saya sudah kapok klarisen saya. Klarisen ya kapok saya sudah klarisen. Enggak kuat melayani tamu saya. Rasane ati ledeh ya. Tak dongake ben luaris mesisan. Ben wis laris kan remek to. Wis remek sekaruan ledeh ben nang mandeg. Nek dongake payu arang-arangi malah kurangen terus. Wal yaumil akhir yang kelima, percaya siapa? Hari akhir. Hari akhir, hari berakhirnya kehidupan dunia ini. Semuanya pasti akan berakhir, termasuk ngaji kita hari ini pun akan berakhir. Bersama narap nyangkinnya petang puluh tahun. Sama seneng.